Mitra Bisnis, Detik menulis, Gubernur DKI Fauzi Bowo menegaskan, kebijakan pembatasan truk di tol dalam kota adalah kewenangan Pemda. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Otonomi Daerah. Di sisi lain, sebelumnya, Kementerian Perhubungan mengatakan, larangan truk masuk tol dalam kota akan dicabut mengingat jalan tol adalah jalan nasional, sehingga kewenangannya ada di pusat, yaitu Kementerian Perhubungan. Untuk membahas hal ini, saya sudah terhubung dengan Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia, Danang Parikesit. Pak Danang, apa komentar Anda? Ya, sebenarnya kalau kita bicara mengenai pembatasan truk ya, itu kan lintas daerah ya, sehingga memang ada hal-hal yang memang harus menjadi kewenangan Kementerian Perhubungan. Tetapi kalau itu memang pergerakan kendaraannya bisa dibuktikan bahwa itu adalah di lingkungan wilayah DKI Jakarta dan juga di jalan-jalan di yang menjadi kewenangan DKI Jakarta, itu adalah memang milik Jakarta. Nah, ini memang saya kira yang terjadi adalah salah satu bentuk komunikasi antar pemerintah yang itu sebenarnya tidak sangat integratif. Artinya komunikasi di lingkungan pemerintah sendiri kan belum cukup intensif ini dilakukan dan kebijakan ini sudah dilaksanakan. Nah, ini saya kira yang jadi persoalannya itu. Apalagi yang harus dicermati dari kebijakan pembatasan truk? Belum lagi kalau kita bicara mengenai efektivitas pengaturan kendaraan berat ya, jaringan transportasi di DKI pasti juga, dan Jabodetabek pasti juga harus ada komunikasi dengan pihak dunia usaha ya. Dunia usaha dalam hal ini pemilik barang ya, kemudian pengangkut dan operator infrastruktur besar seperti pelabuhan dan bandara. Karena itu memang satu PR pemerintah memang harus dilakukan komunikasi intensif antara Pemda DKI dengan Kementerian Perhubungan. Yang kedua antara pemerintah dengan pihak dunia usaha sendiri. Sehingga betul-betul solusi yang ditawarkan itu bisa diterima banyak orang. Nah, sekarang ini kan kesannya kebijakan itu kan dilakukan dalam atau secara terisolasi oleh Pemda DKI sendiri tanpa ada komunikasi dan persetujuan dari para pemangku kepentingan yang lainnya. Saya kira ini masalahnya ada di sana. Bila pelaku penegakan hukum kebijakan ini adalah kepolisian, apakah dapat diterima mengingat kepolisian tidak di bawah Pemda? Ya, sebenarnya kan saya kira saya sendiri tidak melihatnya seperti itu ya, karena kepolisian itu kan dia tugas pokoknya kan melancarkan lalu lintas ya, dan sejauh itu memang kebijakan-kebijakan yang diberikan itu meningkatkan kemampuan kinerja dia, saya kira mereka juga bisa menilai ya. Nah, ini kan bukan hanya persoalan kepolisian tetapi juga persoalan bagaimana melihat masalah ini tujuannya untuk apa. Nah, saya kira sekali lagi ya itu menurut hemat saya memang perlu ada komitmen bersama antara pemerintah, antara Kementerian Perhubungan dengan gubernur bagaimana ini menangani ini. Demikian Danang Parikesit, saya Kiki Wijaya.